بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Salafatul Rasul ma'asyarihi inda qawlil mu'allif rahimahullah wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badallaha illa bima syara'a wa ma'na persaksian seseorang ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa makna yang terkandung di dalamnya adalah ta'atuhu fima amara, mentaati beliau alaihi salatu wassalam fima amara, pada perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan, menjujurkan pada apa-apa yang beliau beritakan, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang darinya, wa an la yu'badallahu illa bima syara', dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak disembah, diibadahi kecuali dengan apa-apa yang telah beliau syariatkan. Itulah makna yang terkandung dalam persaksian seseorang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa? Tidak ada yang bahwasanya dialah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Sabukul lisan. Nah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, makna yang terkandung di dalamnya mentaati beliau pada segala yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, menjauhi segala apa yang beliau larang, dan agar tidak kita beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang telah beliau syariatkan. Nah, kemudian oleh Syekh Hafizahullah, Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya muqtada, bahwa konsekuensi dari kalimat ini laisat lafzan yuqalu faqat, bukan hanya sekedar lafaz yang dikatakan, yang diucapkan. Di samping diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati bahwa beliau adalah utusan Allah, kemudian juga meyakininya, meyakini apa yang diucapkan dengan lisan tersebut. Adapun orang yang mengucapkannya dengan lisan tapi hatinya mengingkari, maka ini siapa? Tariqatul munafikin. Ini metodenya, jalannya orang-orang munafikin. Nah, demikian pula kalau hanya sekedar diyakini tapi dia tidak mau mengucapkan, maka ini juga belum cukup. Karena kaum musyrikin, termasuk pamannya Nabi sendiri alaihi salatu wasallam, mengetahui bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Agama yang beliau bawa adalah benar, hak. Nah, demikian pula orang-orang Yahudi, ya, mereka juga mengetahui kerasulannya Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mau mengucapkannya, mengakuinya dengan lisan mereka, maka ini juga tidak diterima. Kemudian, ya, tidak cukup kalau hanya sekedar diucapkan kemudian diyakini tanpa mengikut, ya, kata beliau. فلا بد مع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. Maka mesti adanya pengakuan dengan lisan dan hati tadi, la budda min ittiba'ihi, harus juga diikuti. Ya. Naam. Dia juga harus mengikut, gabung. Kemudian saya mengatakan wa yatakhallasu dzalika fi hadhihi al-arba'i kalimat allati dzakarha asy-syekh rahimahullah. Dan ini tersimpulkan pada empat kalimat yang Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkannya dalam kitabnya ini. Al-ula ta'atuhu fi ma'amar. Yang pertama adalah menta'ati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Yaqulullahu jalla wa'ala. Allah berfirman. Jalla wa'ala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa biqaulihi subhanahu wa ta'ala, pula Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Naam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tiadalah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar rasul yang diutus itu oleh Allah agar ditaati, illa liyuta'a, dengan izin Allah ditaati. Fa qarana ta'ata ar-rasul ma ta'ati subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarana ma'tiyat ar-rasul ma'a ma'siyatihi. Dan pula Allah menggandengkan penyebutan bahwasanya bermaksiat kepada Rasulullah adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidin fiha abada." Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah, digandengkan. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam, maka baginya neraka jahannam, khalidin fiha abada, dia kekal di dalamnya. Wa qala, juga Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk hidayah. Wa qala, juga Allah mengatakan ayat yang lain, wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan taati rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Fala budda min ta'ati sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti, tidak boleh tidak, kita harus taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alladhi yashhadu annahu rasulullah talzamuhu ta'atu fi ma amara. Maka orang yang mempersaksikan bahwasanya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah, talzamuhu ta'atu, maka mengharuskan dia untuk taat kepada beliau, fima amara, pada perkara yang beliau perintahkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang didatangkan oleh rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang darinya maka hendaknya kalian berhenti. Wa qawluhu, juga Allah mengatakan, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, dan hendaknya mereka berhati-hati. Siapa? Orang-orang yang menyelisihi urusannya Rasulullah SAW, yang menyelisihi syariatnya beliau. Antusibahum fitnatun, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah. au yusibahum adzabun alim, ataupun ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Nah, kehendaknya kita apa, berhati-hati segala hal yang kita dengan sengaja menyelisihi beliau, yang sudah sampai kepada kita ilmu, kemudian kita menyelisihinya dengan sengaja. Ya, Allah mengatakan falyahdhar, waspadalah, hati-hatilah. Naam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaknya dia berhati-hati. Siapa itu alladzina yukhalifuna an amrihi? Yaitu mereka-mereka yang menyelisihi urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah. Fitnah, hal yang membahayakan agamanya. Waliyadzubillah, yang puncak fitnah adalah kekufuran, kebid'ahan sebelumnya. Naam. Au yusibahum adzabun alim, atau mungkin akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Andanya kita mengingat-ingat ayat-ayat seperti ini, bahwa segala hal yang Nabi SAW perintahkan, kemudian kita tidak berupaya melakukannya, segala hal yang dilarang oleh beliau, kemudian kita sengaja menyelisihi apa yang beliau larang, ya, maka dikhawatirkan dia terkena fitnah atau bahkan azab. Yusibahum atau yusibahum azabun alim. Nah, an amrihi ay an amri rasul, an amri ay terhadap urusannya Rasulullah, perkara din agama syariat. Fala budda min taati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mesti seseorang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ats-tsaniyatu, yang kedua, tasdiqu fi ma akhbar, konsekuensi yang kedua adalah membenarkan beliau alaihi salatu wasalam pada segala perkara yang beliau kabarkan. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara an umurin katsiratin mughibah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan banyak perkara-perkara yang gaib. Ya. Nah, tentang azab kubur, ya, tentang adanya malaikat yang akan mendatangi seorang mayit nanti, tentang titian al-haud, ini perkara gaib semua. Nah, jadi segala hal yang boleh beritakan, ya, kita harus membenarkannya, baik akal kita terima ataupun tidak. Kapan hadisnya sahih? Naam, maka kita benarkan apa yang beliau beritakan. Akhbar 'anillahi wa 'anil malaikati wa akhbar 'an umurin ghaibah. Beliau mengabarkan hal-hal yang berkaitan suatu perkara, berita dari Allah, wa 'anil malaika, beliau juga mengabarkan tentang para malaikat, ya. Nah, wa akhbar 'an umurin ghaibatin, beliau juga mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu, ya. Ini juga kita benarkan berita itu. Wa akhbara an umurin mustaqbalah, demikian pula beliau telah mengabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Min qiyamis sa'ah, seperti akan terjadinya hari kiamat. Wa asyratis sa'ah, beliau juga mengabarkan tentang asyrat, alamat, tanda-tanda hari kiamat. Ada yang sughra, ada yang kubra, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Naam. Ya, beliau telah mengabarkan wal jannati wan nar, beliau juga mengabarkan tentang perkara al jannah, surga dan neraka. wa akhbara an umurin madhiyatin an ahwalil umamis sabiqah. Beliau juga telah mengabarkan tentang perkara-perkara, urusan-urusan umat-umat, keadaan umat-umat yang telah terdahulu, tentang Nabi Musa serta dengan umatnya dan para nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Fala budda min tasdiqihi fima akhbar, maka mesti kita harus membenarkan pada segala yang boleh telah kabarkan. Li'anna usidukun la kadhiba fihi, karena sesungguhnya apa yang boleh beritakan adalah suatu kebenaran. La kadhiba fihi, tidak ada dusta padanya. Qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa tidak ada yang diucapkan oleh beliau dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihadhihi al-akhbari aw hadhihi al-awamiri wan nawahi, la yatakallamu bi syai'in min 'indihi alaihi salatu wassalam, innama yatakallamu bi wahyin min Allah azza wa jalla, fa akhbaruhu sidqun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan berita-berita ini ataupun tidaklah beliau mengabarkan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Beliau tidak berbicara terhadap suatu perkara min indihi alaihi salatu wassalam, dari sisinya beliau sendiri. Dia apa yang beliau kabarkan bukan dari hasil pemikirannya beliau, bukan dari hasil ijtihadnya, bukan. Innama yatakallamu biwahyin min Allah, beliau berbicara dengan wahyu dari Allah azza wa jal. Akhbaru sidqun, maka beritanya beliau adalah benar, jujur. Wa man lam yusaddiq fima akhbar falaysa bimumin, siapa yang tidak membenarkan beliau pada apa yang beliau kabarkan, falaysa bimumin, maka dia belum beriman. Wala sadiqa fi syahadatihi annahu rasulullah, dan dia juga belumlah benar, belumlah jujur dalam persaksiannya bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Kaifa yashhadu anna Rasulullah yukadzibu bi akhbarihi, bagaimana dia mempersaksikan bahwa dia utusan Allah sementara dia mendustakan apa yang beliau beritakan? Kaifa yashhadu anna Rasulullah wa la yuti'u amrah, bagaimana dia mempersaksikan bahwa dia adalah utusan Allah sementara dia tidak mentaati perintahnya? Baik. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Mentaati beliau. Yang kedua, membenarkan segala apa yang beliau beritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak juga seperti sebagian orang asal ada qala Rasulullah, Rasulullah berkata seperti ini, pokoknya benar. Dilihat dulu siapa yang memberitakan hadis itu, dari mana hadisnya, Bukhari, Muslim, atau dari mana, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, Nasa'i, bagaimana keadaan sanadnya, ya, atau dari ustaznya Imam Ahmad. Ya, tidak semua orang asal ada mengatakan qala Rasulullah, ini hadisnya Rasulullah, terus kita percaya begitu saja. Ya, sammulana rijalakum, sebutkan sumber kalian, dari mana kalian mendapatkan hadis ini, dari mana kalian dengar, dari mana kalian ambil. Ya, apalagi beberapa tahun yang lalu, ya, kita di Indonesia ini asal ada kitab istilah, kitab istilah, kitab gundul, kitab kuning, ya, dibaca semua qala Rasulullah, semua tanpa diketahui bagaimana keadaan hadis itu. Nah, sama dengan yang apa yang dapat Fadailul Amal miliknya jemaah tabligh. Nah, qala Rasulullah. Nah, kadang berita-berita apa hikayat-hikayat, cerita-cerita yang tidak diketahui asal usulnya. Ini jadi membenarkan Nabi SAW pada perkara yang beliau beritakan pada hadis-hadis yang sahih, yang hasan. Nah, tidak asal qala Rasulullah terus kita percaya begitu saja. Rasulullah berkata ikhtilafu ummati rahmah. Rasulullah mengatakan man arafa rabbahu faqad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi tidak semua orang mengatakan qala Rasul. Terus kita kata koyo itu ucapannya Rasul. Nah, jadi perhatikan bagaimana hadis itu, dari mana asalnya, bagaimana kedudukannya. Nah, qala tsalitsatu ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi segala hal yang beliau larang darinya. Ijtanib ma nahaka anhu Rasulullah SAW, maka jauhilah perkara yang Rasulullah SAW melarang darinya. Nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin kathira. Beliau melarang engkau mengucapkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang begitu banyak. Rasulullah melarang kita untuk ghibah. Rasulullah melarang kita untuk namimah. Ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk berpecah belah. Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Bersatu. Kan itu semua. Kapan diselisih ini? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya mereka waspada, berhati-hati bagi mereka yang menyelisihi, ya, urusan Rasulullah. Ini urusannya Rasulullah, urusan din, agama. Kalau kita selisih bagaimana? Antusibahum fitnah, ya, untuk ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum azabun alim, ataupun ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Nah, cukuplah fitnah itu kalau dia tidak tenang, dia resah, dia kesal sini, tidak menetap pendiriannya, bagaimana orang linglung itu tidak sabit, tidak kokoh. Nah, fitnah. Jadi beliau mengatakan ijtanib ma nahaka anhu Rasul, jauhi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi segala hal yang engkau dilarang darinya Nabi sallam. Nahaka an aqwalin wa af'al, Nabi telah melarang, ya, berbagai macam bentuk ucapan-ucapan, ucapan namimah, ya, dusta, ucapan adu domba, ghibah, wa af'alin. Rasulullah melarang juga beberapa hal, perbuatan, sifatin kathirah, sifat-sifat yang begitu banyak yang tercela. Wala yanha sallallahu alaihi wasallam illa an syai'in fihi dararun wa fihi syarrun. Dan Nabi SAW itu tidaklah melarang dari suatu perkara kecuali itu berbahaya dan padanya kejelekan. Yakinlah. Maksudnya syariat ini tidak melarang dari suatu perkara kecuali itu, kecuali apa? Itu apa? Kejelekannya. Ya. Ada kejelekan padanya yang lebih banyak. Ya. Nah. Ada dharar, bahaya, dan juga ada syarr. Ada kejelekan. Wala ya'muru illa bi syai'in fihi khairun wa fihi birrun, ya. Dan tidaklah beliau memerintahkan terhadap sesuatu kecuali padanya kebaikan. Nah, faidha lam yajtanibil abdu ma nahaa anhu Rasulullah SAW lam yakun syahidan lahu birrisalah bal sara mutanaqidha. Apabila seorang hamba tidak menjauhi apa yang dilarang Rasulullah SAW darinya, lam yakun syahidan lahu birrisalah, maka dia pada hakikatnya belumlah mempersaksikan, ya, kepada Rasulullah SAW akan kerasulannya. Balsara mutanaqid, bahkan dia orang yang mutanaqid. Mutanaqid itu apa? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Mutanaqid. Nah, ucapannya, perbuatannya bertolak belakang. Mutanaqid. Kaifa yashhadu anna Rasulullah wala yajtanibu ma nahahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah sementara dia tidak menjauhi apa yang dilarang darinya? Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang didatangkan oleh rasul kalian maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang darinya segera berhenti. Qala sallallahu juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku melarang kalian dari suatu perkara fajtanibuhu, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kalian terhadap suatu perkara, kata beliau alaihi salatu wasallam, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangkan, laksanakan semampu kalian. Mastata'tum. Naam. Di pada perkara sesuai dengan kemampuan, tapi pelarangan mesti dijauhi, bisa dijauhi. Larangan, perintah Allah Nabi kan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Naam. Fala budda min ijtinabi ma nahaa anhu sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita berupaya menjauhi apa yang beliau larang darinya. Ar-rabi'atu, kemudian konsekuensi yang keempat pada persaksian kita. Siapa yang ulang bisa ulang dari awal pertama? Hah? Apa? Mentaati perintahnya, kemudian membenarkan beritanya, yang ketiga menjauhi larangannya, kemudian yang keempat alla yu'badallahu illa bima syara', agar Allah tidak disembah kecuali dengan apa-apa yang telah Rasulullah SAW syariatkan. Ya, tidak ada satupun cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui syariatnya beliau. Siapa yang beribadah kepada Allah, dia katakan ini ibadah, ini amal kebaikan, tapi ternyata bukan pada perkara yang Nabi syariatkan, maka apa? Naam. Maka dia belum dengan sempurna mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Naam. Taqayyad fil ibadati bima syara'ahu Allah li rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau mengaitkan dirimu pada perkara ibadah dengan apa yang telah Allah syariatkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'ti bi ibadatin lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau mendatangkan suatu ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkannya. Wa in kana qasduka hasana, walaupun niatmu, tujuanmu baik. Wa in kunta turidul ajra, walaupun engkau mengatakan saya ingin pahala. Lakin hadza amalun, tetapi amalan ini batil. Naam. Li'annahu lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah yang engkau lakukan, amalan yang engkau lakukan tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-niyatu la takfi, niat keikhlasan dalam hati belum cukup. Karena itu baru apa? Konsekuensi la ilaha illallah. Ada yang kedua, yaitu apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa kita siap mengikuti syariatnya beliau. Kita siap beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang telah beliau syariatkan. Nah, jadi niat la takfi, niat saja belum cukup, bal labudda min al-ittiba, harus adanya ittiba, pengikutan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal ibadatu tawqifiyyatun la yajuzu al-ityanu bi ibadatin lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tawqifiyah, terhenti pada dalil. Tidak diperbolehkan mendatangkan, melakukan suatu ibadah yang Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan satu amalan yang bukan di atas perintah kami, maka itu tertolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bi sunnati, wajib kalian untuk menempuh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, demikian pula sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, al mahdiyina min ba'di, yang mereka itu mendapatkan petunjuk ya bimbingan sepeninggalanku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'uddu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian, pertahankan, pegang dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena segala perkara yang baru itu bid'ah. Perkara din, agama, ibadah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala kebid'ahan adalah sesat. Nah. Jadi banyak kita berhati-hati dalam melakukan suatu ibadah, dan tentu dalam memahami satu ayat hadis, ya tetap kita bimbingan para, butuh bimbingan para ulama, mereka yang menjelaskan, karena kadang kalanya ya mereka mampu mengeluarkan istinbat hukum yang mungkin kita tidak sampai ke situ, tapi para ulama bisa mengeluarkan hukum-hukum istinbat. Ya, karena kadang-kadangnya dalil itu ada dalil umum, ya, ada dalil-dalil umum, ada dalil yang memang khusus, ada dalil-dalil umum. Ketika tiada dalil khusus, ada dalil-dalil umum. Ya, tentang tentunya dengan melihat bagaimana para ulama, ya, menjelaskan kepada kita. Nah, yang masalah kalau anta jalan sendiri. Ya, tidak ada para ulama, tidak ada bimbingan para ulama. Nah, ini kadang sebagian ikhwah ini mengherankan. Dia protes, kemarin kita tutup ini masjid. Ya. Nah, antum tahu sendiri, kibar ulama memfatwakannya dengan memperhatikan dalil-dalil la darara wa la dirar. Tidak boleh membuat satu bahaya. Ya, tidak boleh membahayakan orang lain ataupun diri sendiri. Banyak dalil umum. Nah, kemudian mereka mau berupaya yang tidak setuju. Nah, langsung mau pecah, mau buat masjid sendiri. Siapa ulama yang memfatwakan seperti itu? Ulama siapa yang kalian ikuti? Kalau ada yang tutup masjid, kalian pergi buat sendiri, bikin masjid sendiri di situ, walaupun berdekatan. Siapa ulama fatwa seperti itu? Tidak ada. Nah, ayat patuh seperti itu tidak ada. Siapapun, tidak Allah jannah da'imah, tidak pula para masyaikh yang datang dari aman, bahkan tidak pula ustaz-ustaz, kalau ditanya kalau mereka jujur mau insaf. Nah, jadi siapa yang ikut serta dan ikut mendukung pada perkara itu, maka sungguh dia telah melakukan suatu upaya pemecah belahan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di kalangan ikhwah. Nah, dan bentuk kerjasama dengan mereka, membantu mereka adalah bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Nah, qala fal ithyanu bi'ibadatin lam yashra'aha Rasulullah sallam ta'tu'tabaru bid'atan munkara manhiyan anha. Nah, maka mendatangkan suatu ibadah yang Rasulullah sallam tidak pernah mensyariatkannya, maka itu dianggap bid'ah munkara, manhiyan anha, terlarang darinya. Wa in qala biha fulan aw fulan, walaupun dia mungkin ada yang berkata fulan, berkata fulan atau fulan, atau fa'ala man fa'ala minan nas, atau dilakukan oleh sebagian dari manusia, madamat khariyatan amma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, selama itu keluar dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha bid'atun wa dhalala, maka sesungguhnya itu adalah bid'ah dan kesesatan. Fala yu'badu Allahu illa bima syara'a 'ala lisani rasulihi, maka tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan melalui lisannya Rasulullah SAW. Wal muhdatsatu wal khurafatu kulluha amalun batil, khurafat, bid'ah, seluruhnya adalah amalan yang batil. Wa naqsun wa dhalalun, ya, bentuk kekurangan, bentuk kesesatan. Alaman atabiha, terhadap siapa yang mendatangkannya. Wa in kana yaqsudu biha al khaira wa yuridu al ajra, walaupun dia mengatakan saya menginginkan kebaikan dan saya menginginkan pahala. Fa innal ibrata laysat bil maqasid, karena iman jari, maka bukan maksud dan tujuannya. Fa innal ibratu bil ittiba'i wa ta'ati wal inqiyad. Yang menjadi ukuran patokan adalah mengikut, taat dan tunduk kepada apa yang beliau bawa. Walau kunna hararan na'ti bima nasha'u wa nastakthiru minal ibadat ma nasha'u limah lamahtajanna ila bi'thatir rasul. Seandainya kita bebas untuk mendatangkan apa yang kita inginkan, memperbanyak ibadah sesuai dengan apa yang cara yang kita inginkan sendiri, maka tentu kita tidak butuh untuk diutusnya Rasulullah SAW ke tengah-tengah kita. Kenapa? Karena tujuannya beliau diutus untuk menjelaskan kepada umat, memberikan contoh kepada umat bahwa inilah ibadah. Kalau hanya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kita bebas dalam menentukan ibadah, ya, maka tentu tidak ada hikmah di balik diutusnya para nabi dan rasul. Nah, walakin min rahmatillahi bina, akan tetapi di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, lam yukilna ila uqulina, Allah tidak mewakilkan kepada akal-akal kita, tidak menyerahkan, terserah kalian sembah sesuai dengan cara pandang kalian, sesuai dengan akal kalian. Ya, alhamdulillah tidak apa? Nah, tidak dikatakan seperti itu. Sudah disyariatkan saja, sudah diberikan saja kaidah-kaidah, orang masih berselisih bagaimana kalau tidak ada apa? Tidak ada patokan yang kita pakai. Walam yukilna ila fulanin wa ila wa ilanin min wa illa minan nas. Tidak pula dia membebankan kita kepada seseorang, ya, dari kalangan manusia. Lianna hadhihi al-umura maradduha ila syar'illahi wa rasulih, karena perkara-perkara seperti ini itu ibadah, ada dikembalikannya kepada apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa la yanfa'u minna illa ma kana muwafiqan lima syara'ahu Allah wa rasuluh, dan tidak akan bermanfaat dari ibadah itu kecuali apa yang mencocoki dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi hadil ibtia'adu an jami'il bidah, sehingga dalam ayat ini ataupun hadis-hadis tadi adalah wajibnya kita untuk menjauh dari segala bentuk-bentuk kebidahan. Wa man ibtada'a syai'an fid-din, dan barang siapa yang melakukan suatu kebidaan dalam agama ini, lam ya'ti bihir rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangkannya, fa innahu lam yashhad annahu Rasulullah, maka pada hakikatnya dia belumlah mempersaksikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Lam yashhad asy-syahada al-haqiqiyah, dia belum pada hakikatnya belum bersyahadat secara hakiki, secara sebenar-benarnya. Lianna alladhi yashhadu anna Rasulullah, karena orang yang mempersaksikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, syahadatan hakikiyatan, syahadat yang sebenarnya, yataqayyadu bima syar'ahu, maka tentu dia akan terikat, terkait dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Wa la yuhdith syai'an min indihi, dan dia tidak akan mungkin ada-ada sesuatu dari dirinya sendiri, atau yattabi'u syai'an muhdatsa, ataupun ikuti sesuatu yang baru, mimman sabaqahu, dari orang yang telah mendahulinya. Hadza ma'na syahadati Muhammadar Rasulullah laisat alfadan tuqalu bil lisan faqat, inilah makna syahadat, persaksian Muhammad adalah utusan Allah, bukan hanya sekedar lafaz, ucapan yang diucapkan dengan lisan saja, min ghairi iltizam, tanpa kita mengilzami, mengharuskan diri kita untuk mengikut kepada beliau, min ghairi amalin, tanpa ada amalan, wa min ghairi taqayyudin bima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita mengikat diri kita dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah empat ya konsekuensi persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu mentaati beliau pada perkara yang beliau perintahkan, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan, kemudian menjauhi apa-apa yang beliau larang. Kemudian yang keempat adalah agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah beliau syariatkan. Kemudian penjelasan dari doa yang kemarin dari kitab Anwa' al-jami' as-safi adhkari as-salah wa da'iyatiha wa qawluhu qala hafizahullah Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, sungguhnya saya memohon ya seluruh kebaikan, segala kebaikan. Aisa iru anwa'ihi wa jami'i wujuhihi, segala jenis dan segala sisi dari kebaikan. Wa qawlu ajilihi wa ajilihi ay ma kana ajilan fid dunya, kebaikan ajilan yang cepat, maksudnya di dunia ini, wa ajila ataupun yang akan datang di kemudian hari, yaitu fil akhirah, yang ada di akhirat. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh kebaikan, maksudnya baik yang kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan akhirat. Karena ajil artinya yang cepat, ajil yang telat, maksudnya yang cepat di dunia dan yang akan datang di akhirat. Qulu ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam, irzuqnil khaira, berikanlah saya rezeki berupa kebaikan, alladhi a'lamuhu li nafsi, yang aku mengetahui, mengetahuinya untuk diriku, aw la a'lamu, atau yang saya tidak ketahui, li'anna ilmi qasir, karena ilmu kita ini, saya ini adalah sangatlah kurang. Faqad arghaba an syai'in wa huwa khairun li, faqad arghabu an syai', kadang kalanya saya benci terhadap sesuatu padahal itu kebaikan untukku. Nah, betapa banyak hal yang kita anggap jelek tapi ternyata setelah itu, ternyata itu kebaikan di baliknya, ya. Dan betapa banyak kita anggap baik tapi ternyata jelek di ya kesudahannya. Nah. Wa qulu a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku memohon perlindungan denganmu dari segala kejelekan. Ajilihi wa ajilihi. Artinya ajilihi yang cepat, wa ayatapun yang lambat, maksudnya yang di dunia ataupun di akhirat. Ma'alimtu min wa ma'alam ma'alam, ya'atasimu bika minasyarri wa sa'iri anwa'i wa jami'i wujuhihi fid dunya wal ukhra. Ma'alimtuhu na'am syarran au jahiltuhu li'annaka anta allamul guyub. Ya, aku berlindung denganmu dari segala kejelekan dan segala jenisnya dan dari segala sisi, baik di dunia, kejelekan dunia ataupun kejelekan di akhirat, yang aku ketahui ataupun ma'alimtuhu syarran, aku ketahui jeleknya ataupun apa yang saya tidak ketahui. Li'annaka anta allamul guyub, karena engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Naam. Qaul as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilay min qawlin aw amal, aku memohon kepadamu surga dan segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Wa as'aluka al-fawza bil jannah, aku memohon kepadamu al-fawza, kebahagiaan, ya, fawz, keberuntungan, bil jannah, dengan surga, wa dukhuliha, dan juga masuk, wa taysiril wasail al-musil ilayya, dan aku memohon kepadamu segala hal yang bisa mengantarkanku untuk saya bisa masuk surgamu, baik itu ucapan ataupun perbuatan, zahir wa batin, yang lahiriah, kelihatan ataupun yang tersembunyi, tuhibbu wa targhabu fi, yang kau cintai, yang kau mencintainya. Wa qawlu a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayya min qawlin aw amal, wa a'tasimu bika min dukhulin nar umuman, wa a'udzu bika min taysiril wasaili al-musil ilayya min qawlin aw amal, zahir aw batin, tubghiduhu wa tukrihuhu, dan aku berlindung denganmu untuk saya masuk neraka secara umum, dan juga saya berlindung denganmu dari segala wasail, itu segala hal-hal yang bisa mengantarkan untuk bisa masuk ke neraka, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, yang kelihatan pun yang tersembunyi, yang engkau benci, yang engkau tidak senangi. Qulu as'aluka minal khairi mas'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan rasulmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biriwayatin min khairin wa biriwayatin as'aluka mimma sa'alaka bi Muhammad, dalam yang lain dikatakan, dan aku memohon kepadamu ya Allah segala perkara yang telah diminta oleh nabimu, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha takhsisun ba'da ta'mim, fa inna qad sa'ala awwala min al-khairi kulli thumma sa'ala thaniya min al-khairi alladhi sa'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk takhsis setelah menyebutkan secara umum. Jadi penyebutan secara khusus di mana sebelumnya telah diminta secara umum. Wa hadha syamun li jami' ad'iyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menyeluruh pada seluruh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati fiha su'alul khair fid dunya wal akhirah, yang padanya doanya beliau mengandung permohonan kebaikan di dunia dan di akhirat, fakana du'a'u jami'an, dan adalah doanya Nabi SAW adalah jami'an. Ya, jami'an singkat dan padat. Wa qalu astaiduka mimma sta'adaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallam, dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah dari segala yang nabimu atau hambamu dan rasulmu berlindung darinya itu Muhammad sallam. Wa fi riwayatin wa a'udzubika min syarri ma a'adzabih, fi riwayatin wa a'udzubika mimma ta'awwadha min Muhammad sallam, wa hadha takhsisun ba'da tamim, ini bentuk takhsis juga, penyebutan secara khusus sebelumnya disebutkan secara umum. Fa inna qad ista'adha ula min asy-syarri kulli thumma ista'adha thani min asy-syarri alladhi ista'adha minhu sallallahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa hadha shamilun li jami'i adiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati fiha al-ista'adha min kulli syarrin fid dunya wal akhirah, fa kana du'a'u jami'an. Wa qawlu as'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khairan, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan segala keputusanmu padaku agar engkau menjadikan kebaikan untuk saya. Ya masyaallah. Wa fi riwayatin qadaitahu li, memohon kepadamu segala takdir yang engkau putuskan untukku menjadi kebaikan buat saya, ya. Nah. وفي رواية وأسأل كما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا أي لا يقضي الله له قضاء إلا كان له خيرا وآل إلى رشد لأن المراد هنا طلب دوام شهود القلب أن كل واقع فهو خير وينشأ عن ذلك الرضا وما جعل الرضا غنيمته من كل كائن من أوقاته سواء وافق النفس أو خالف فإنه لم يسل غانما بما هو راض أو بما هو راض بما أوقع الله له وأقام من حكمته. Ini maksudnya, dalam doa ini bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar kita rida menerima segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan, sama saja keputusan itu sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak, ya. Intinya bahwa hendaknya kita ridha terhadap apa? Segala yang telah Allah putuskan, takdir yang telah Allah putuskan, sehingga disitulah kebaikan. Itu kebaikan karena kita beriman terhadap apa? Takdir, keimanan, dan itu luar biasa. Ya, maaf. Walaupun mungkin bagi kita suatu hal yang membuat kita sedih, membuat kita tidak enak, tapi kita mengetahui bahwa ini adalah suatu ketentuan dari Allah Azza wa Jalla dan kita mengimaninya. Wainalah masyaallah kana ma lam yasha lam yakun, maka di situlah tentunya akan menjadi kebaikan bagi seorang hamba ketika dia mengimani perkara tersebut. Wallahu a'lam.